mempunyai manfaat dan bisa mencegah madarat itu khafi, tersembunyi. Nah, dan semuanya ini adalah apa? Yang akbar. Khafi yang akbar. Dan ada khafi yang asghar. Contohnya apa? Khafi asghar yakni bersandar terhadap sebab. Kalau bukan karena ini, maka tidak akan terjadi ini. Apabila saya tidak punya keahlian, maka saya tidak akan berhasil. Tidak menyandarkan kejadian atau keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi meyakini pada sebab. Nah, ini syirk khafi yang apa? Yang asghar. Kalau syirk khafi yang zahir, yang terlihat, contohnya apa? Contohnya al-half bi ghairillah. Yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini zahir yang khafi. Ya. Atau ar-riya was-sum'ah, ini syirik asghar yang khafi, yang tidak terlihat atau tersembunyi. Baik. Jadi barakallahu fikum, syirik itu ada akbar, asghar dan khafi. Dan khafi itu yang ada yang itu khafi itu kembali kepada akbar dan asghar. Ya, khafi itu kembali kepada akbar dan asghar. Di antara syirik khafi ada yang akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ada syirik khafi yang asghar yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, setelah menyebutkan macam-macam kesyirikan tersebut, beliau rahimahullah merinci yang pertama asyirkul akbar, dibahas terlebih dahulu. Yang mana akbar di sini telah kita sampaikan tadi, ada yang apa? Zahir dan ada yang khafi, ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Naam, apakah yang zahir ataukah yang khafi? Kalau itu akbar, kata Asy-Syaikh, la yaghfiruhu Allah wala yaqbalu ma'ahu 'amalan salihan. Allah taala tidak mengampuninya dan tidak menerima amalan yang saleh ma'ahu, apabila disertai dengan kesyirikan yang akbar. Allah taala tidak menerima amalan saleh apabila disertai dengan kesyirikan yang akbar. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi, hadhil ayah yujibul khawfa. Ayat ini mengharuskan seseorang untuk takut. Mengharuskan seseorang untuk takut. Karena apa? Karena dosa syirik akbar ini tidak diampuni. Kalau tidak diampuni, ya mengharuskan kita takut. Menunjukkan apabila seseorang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah taala dari syirik akbar dan juga syirik asghar, menunjukkan tidak adanya atau kurangnya tauhid atau lemahnya tauhid atau memang sama sekali tidak ada tauhidnya, tidak ada imannya. Kalau orang yang kuat tauhid dan imannya, pasti dia akan takut terhadap perkara syirik, sehingga dia berupaya untuk menjauhi syirikan tersebut dan juga menjauhkan diri dan keluarganya dari kesyirikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar mengingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan. Kalau tidak ada rasa khauf terhadap kesyirikan, akhirnya bermudah-mudahan, tidak apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya di sana ada acara atau ada ritual-ritual, dia bisa biasa-biasa saja, santai-santai saja. Tidak ada pengingkaran, tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menggampang-gampangkan, walaupun dia tidak melakukannya, apalagi melakukan. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam saja mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa qala Ibrahimu, rabbi ja'al hadha baladan aminan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dan anak turunku dari ibadah terhadap berhala. Padahal Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bersama dengan derajat martabat manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beliau takut terhadap dirinya, takut terhadap anak cucunya dari ibadah terhadap al-awsan, terhadap berhala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan bahaya kesyirikan yang akbar, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Surat Al-Maidah ayat 72. Sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Yakni apa? Bahwa Al-Masih Allah, kemudian Al-Masih, kemudian Ruhul Kudus adalah ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu. Sungguh telah kafir yang mengatakan demikian. Tidak masuk akal. Masa tiga itu satu? Ya tiga ya tiga. Satu ya satu. Tiga dikatakan satu. Ini tidak bisa diterima oleh akal. Ya wajib adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 81, wa in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul 'abidin. Apabila Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak laki-laki, fa ana, maka benar-benar aku awalul abidin, adalah orang yang awal pertama kali mengibadai dia, mengibadai anak tersebut. Tapi Isa alaihi salatu wassalam bukanlah anak Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Isa adalah nabi, hamba yang tidak boleh diibadahi. Kemudian wa qala al-masih, al-masih sendiri mengatakan, ya, pada surat yang sama tadi Al-Maidah ayat 72, ya bani Israil a'budu rabbi, ya'budu nam, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bani Israil, ibadailah Allah yang dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Kemudian syahidnya, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa yang mengatakan ini? Isa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala menukilkan perkataan Isa ini, dinukilkan kepada kita dengan lughatul arabiyyah, supaya kita mengetahui akan batilnya agama orang-orang Nasara. Isa bin Maryam mengatakan, innahu may yushrik billah, sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala mengharamkan padanya al-jannah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada bagi orang zalim penolong. Seorang pun yang menolongnya tidak ada. Lah ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Orang yang berbuat syirik haram baginya al-jannah. Maka mewajibkan kita untuk takut dari perbuatan syirkun akbar. Yang mana syirkun akbar itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian dalil berikutnya tentang bahayanya kesyirikan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan ayat 33. Kami hadapkan kepada mereka apa yang mereka amalkan dari amal-amal saleh. Faj'alnahu, maka kami jadikan amal-amal saleh tersebut haba'an mansura. Ya, seperti debu yang bertebaran. Haba, makna dari haba itu adalah sesuatu atau partikel-partikel yang melayang di udara. Itu terlihat apabila ada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Kalau di sana ada kaca, ada sesuatu lubang kecil di rumah. Ya, kemudian cahaya matahari akan masuk melalui lubang tersebut. Dan pada cahaya tersebut akan terlihat sesuatu yang sangat kecil-kecil, banyak sekali. Nah, itu namanya haba mansura yang berterbangan. Ya, seperti itulah amalannya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Yakni apa? Kita lihat seakan-akan ada sesuatu yang banyak di bawah sinar matahari tersebut, pada haba tersebut. Seakan-akan kita melihat sesuatu yang banyak, yang melayang. Apabila kita ambil, enggak dapat apa-apa. Hanya haba saja. Hanya tipuan saja. Akan tapi tidak ada hakikatnya. Kita ambil begini, lihat. Ada enggak di genggaman? Enggak ada sesuatu apapun. Nah, demikianlah amalannya orang-orang kafir. Yang mana? Di sini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga melakukan amal saleh. Orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW juga melakukan amal saleh. Akan tapi amal salehnya ini tidaklah bermanfaat seperti haba tadi. Orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW juga berhaji. Melakukan haji. Haji ini amal saleh, tidak diragukan. Karena mereka masih menjalankan atau masih mengamalkan sebagian atau sisa-sisa dari ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tapi yang sudah dipenuhi dengan kesyirikan, yang sudah dicampur dengan kesyirikan, ibadah kepada asnam, hajinya atau tawafnya di Ka'bah, tapi Ka'bahnya dikelilingi oleh patung-patung. Lah, apa yang mereka baca ketika tawaf? Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin membaca talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaika la syarika laka illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Mereka mengatakan dalam talbiyahnya, tidak sama dengan talbiyahnya kaum muslimin. Kalau talbiyahnya kaum muslimin isinya adalah tauhid. Kalau talbiyahnya mereka lafadznya labbaika la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu wahai Rabb, la syarika, tidak ada sekutu bagi engkau. Dari sini benar. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau punyai. Nah, ini bertolak belakang. Masa pertama katanya tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau punyai. Tamlikuhu, yang engkau memiliki sekutu tersebut, wa ma malak, dan engkau memiliki apa yang dimiliki oleh sekutu tersebut. Ya. engkau memiliki sekutu dan apa yang dimiliki oleh sekutu-sekutu itu atau tandingan-tandingan tersebut itu juga milikmu. Maknanya demikian. Nah, ini bertolak belakang. Yang pertama mengatakan la syarikalak, kemudian mengatakan illa syarikan huwalak. Nah, ini dari sini mereka kafir pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah taala sebagai tandingan. Akan tapi barakallahu fikum, orang-orang musyrikin juga mengamalkan amal saleh, yaitu apa? Haji. Kalau talbiyahnya seperti ini, diterima enggak hajinya? Enggak diterima. Padahal haji itu amal saleh, tapi talbiyahnya dicampuri dengan kesyirikan. Jadi tidak diterima hajinya. Apalagi ketika mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai sesuatu apapun. Ya, orang-orang jahiliyah seperti itu. Apa yang menyebabkan mereka demikian? Karena ro'yu, pendapat mereka, maksudnya mereka itu ingin meninggalkan segala sesuatu yang haram. Ingin meninggalkan segala sesuatu yang haram, tidaklah dia tawaf kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun dari perkara yang haram. Yani, apabila mereka ragu, apabila mereka tidak tahu, ini baju ini dulu dapatnya dari perkara yang halal ataukah yang haram, apakah dulu tercampur dengan yang haram, kalau ragu sudah dilepas, sehingga tawaf tidak memakai baju. Maksudnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah melakukan tawaf di Baitullah kecuali menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan juga orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka juga punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahud puasa pada bulan Asyura. Puasanya Yahud pada 10 Asyura, sehingga kita diperintahkan untuk menyelisih Yahud dengan puasa pada tanggal 9-nya atau pada tanggal 11-nya. Lah, ibadah mereka, puasa mereka tidak diterima. Karena apa? Karena mereka melakukan kekafiran. Kekafiran itu menghapuskan seluruh amal saleh yang dilakukan, sehingga tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi Allah taala Maha Adil. Apabila seseorang melakukan amal saleh di dunia, Allah taala membalas bagi orang-orang kafir itu di dunia saja. Allah Ta'ala memberikan kesehatan, melapangkan rizkinya, memberikan kekayaan, kenikmatan-kenikmatan, balasan hanya di dunia. Adapun di akhirat tidak ada apa-apanya. Semuanya itu tidak ada manfaatnya. Kemudian dalil berikutnya, wa qala subhana wa laqad, surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh diwahyukan pada engkau. Siapa yang dipanggil? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ilal ladina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Apa wahyu tersebut? Seruan yang diucapkan oleh Allah Ta'ala pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada Nabi-Nabi sebelumnya adalah la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, benar-benar akan terhapus amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau menjadi orang yang merugi. Lah, masyarul muslimin wal muslimat yang kami muliakan, yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah umat. Yang diajak bicara Rasulullah, akan tetapi yang dituju adalah umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah dan para anbiya semuanya maksum, terpelihara dari dosa-dosa, maksiat, terpelihara dari syirik akbar dan asgar. Tidak mungkin Rasulullah dan para anbiya sebelumnya itu melakukan kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Berarti yang dimaksudkan, yang dituju adalah umatnya. Sisi yang kedua, yakni dalam konteks ayat ini disebutkan jumlahnya jumlah syartiyah. Kalimatnya adalah kalimat syarat. Yang namanya kalimat syarat itu tidak mesti terjadi. Tidak harus terjadi. Misalnya, apabila saya safar, atau apabila engkau safar, saya akan bersafar bersamamu, misalnya. Akan tetapi apakah harus dia melakukan safar? Enggak harus, karena konteksnya syarat. Nah, di sini lain asyrak ta awabila engkau Muhammad berbuat syirik, berarti tidak harus Rasulullah melakukannya, karena konteksnya syarat. Demikian juga pada ayat yang tadi kita baca, surat Az-Zukhruf ayat 81, wa in kana lirrahmani waladan. Apabila Rahman itu mempunyai anak. Nah, kan konteksnya syarat, apabila. Nah, tidak mesti terjadi, tidak harus terjadi. Fa ana awwalul abidin, maka saya adalah orang yang pertama mengibadahnya. Apakah terjadi? Enggak harus. Nah, sehingga yang diajak bicara ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tapi yang dituju adalah umatnya. La yahbatanna 'amaluk, benar-benar akan terhapus amalanmu. Ya, yakni apa? Apabila syirik itu adalah akbar, itu menghapus amal, seluruh amal saleh. Kemudian syirik asghar itu menghapus amalan itu sendiri. Misal seseorang melakukan sholat dalam rangka riya, maka sholat tersebut tidak ada ajarnya, tidak ada manfaatnya, percuma sholat. Kalau riya, yaitu yang tertimpa padanya riya saja. Adapun ibadah yang lainnya tetap tidak terhapus. Itu syirik asghar. Adapun syirik akbar menghapuskan seluruh amalan. Demikian juga dalam firman yang lainnya, yang terakhir surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, lahabita anhum, benar-benar terhapus ma kanu ya'malun, amalan yang mereka kerjakan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Nah, dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita berupaya untuk menjaga diri kita, keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita, kaum muslimin, amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena syirikan itu tidak diampuni dosanya, karena kesyirikan itu mengharamkan seseorang dari al-jannah, kesyirikan itu menghapuskan amalan, kesyirikan itu membuat seseorang tinggal di neraka dan kekal di dalamnya. Maka ini adalah bahaya yang sangat besar. Yang sangat besar. Sehingga yang kita pentingkan dan juga yang didakwakan oleh para anbiya adalah tauhid. Tauhidullah. Ini yang didakwakan para anbiya, para rasul, dan didakwakan oleh orang-orang setelah mereka yang mewarisi para anbiya war rusul. Dakwanya adalah tauhid, ini yang dipentingkan. Bukan dakwah kepada politik, dakwah kepada kedudukan jabatan, ya. Ya, sebagaimana dakwah-dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana dakwah mereka jauh sekali dari dakwahnya para rasul dan para anbiya. Ya, contohnya sudah adzan belum? Sudah adzan dulu. Bismillah. Nah, kita lanjutkan. Tadi telah kita sebutkan bahwa dakwahnya para anbiya dan para rasul adalah tauhidullah. Menyuruh umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Adapun yang lainnya itu adalah penyempurna. Ya, ini apa? Misalnya kemaksiatan. Ya, mana maksiat itu mengurangi tauhid, melemahkan iman, menurunkan iman. Adapun intinya adalah tauhidullah, bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Tidak sebagaimana yang tidak sebagaimana suruan-suruan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang jauh dari tarikah dakwahnya para nabi dan para rasul. Seruan kita harus menegakkan khilafah Islamiyah. Kita harus mendirikan khilafah Islamiyah. Bagaimana supaya kita menyadarkan umat akan pentingnya khilafah. Kita harus memperjuangkan. Kita harus mengganti rezim kafir menjadi rezim Islam. Rezim syariat. Rezim hukum Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya dari seruan-seruan. Akan tetapi apa? Akan tetapi ya silakan bagi yang tahlilan ya tetap saja. Enggak masalah tahlilan, yang penting mereka sadar akan pentingnya khilafah. Yang biasa doa ke kuburan yang istighatsah yang akidahnya sufi ya enggak masalah, tetap. Yang penting sadar dan paham akan pentingnya khilafah. Yang akidahnya Mu'tazilah, yang filsafat, ya silahkan saja. Yang penting sadar akan pentingnya khilafah. Yang akidahnya Asy'ariyah, yang akidahnya Jahmiyah, yang akidahnya sehingga barakallahu fikum mereka mengumpulkan semua firqah-firqah yang ada, mengumpulkan kelompok-kelompok yang ada, tidak diingkari. Yang penting semuanya sadar akan pentingnya khilafah. Berarti dakwahnya untuk khilafah atau untuk tauhid? Untuk khilafah. Politik dakwahnya. Dakwah Hizbut Tahrir. Dakwahnya murni politik, bukan dakwah tauhid. Dakwah untuk kekuasaan, bukan dakwah kepada yang disuruhkan oleh para anbiya war rusul. Adapun khilafah itu adalah hasil dari tamasuknya seseorang dengan kitab wa sunnah. Apabila kita benar-benar menjalankan kitab wa sunnah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, manusia memang benar-benar sadar akan wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan khilafah, memberikan kekuasaan tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya akan keimanan, akan ketauhidan. Tak ada kesyirikan di zaman mereka. Tidak ada kebid'ahan. Mereka bersatu, berkumpul di atas bimbingan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memberikan khilafah terhadap mereka. Akan tapi apa tujuan utama dalam berdakwah adalah tauhid, bukan semata-mata untuk khilafah, untuk mendirikan negara atau daulah, bukan untuk itu. Akan tapi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan tauhid inilah kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentauhidkannya. Lah, masyar muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga apa yang mereka serukan dalam daurah atau dalam seminar-seminar, ya, ketika terjadi sesuatu kemungkaran misalnya, apa yang ngetren saat ini? Misalnya ada kelompok-kelompok yang menginginkan untuk mengesahkan LGBT misalnya. Nah, ini ada. Ya, ada daurahnya mereka, undangan disebarkan. Akan sesatnya LGBT. Ya, mereka mengundang masyarakat untuk menghadiri daurah tersebut, ya, menyampaikan akan mungkarnya perkara ini. Akan tapi apa akhirnya? Harus ditegakkan syariat supaya yang demikian ini bisa diberantas, supaya yang demikian ini bisa habis dan hilang. Maka harus ditegakkan syariat. Apa ujung-ujungnya? Yaitu khilafah. Ya. Mengingkari narkoba, mengingkari perzinaan, kemudian disangkut pautkan. Makanya harus ditegakkan syariat. Kalau ditegakkan syariat, ditegakkan daulah Islamiyah, tidak akan ada narkoba, tidak akan ada orang yang berzina. Kalau ditegakkan hukum had, ujung-ujungnya apa? Yaitu menyerukan untuk khilafah. Lah, barakallahu fikum, apabila yang mereka pentingkan adalah dakwah kepada kekuasaan, tidak mendakwakan kepada tauhid yang benar, tidak mendakwakan kepada akidah yang sahihah, kemudian bagaimana ibadah yang sahihah, mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan, mengingkari perpecahan-perpecahan yang ada ini, lalu kemudian kalau mereka meninggalkan khilafah, mau didirikan dengan asas apa? Mau dibuat sistemnya dengan pemikiran firqahnya siapa? Ya, sehingga campur sudah. Yang sufinya juga ikut, yang mu'tazilahnya juga ikut, yang filsafatnya juga ikut. Semuanya ikut andil dalam perkara ini, sehingga tetap saja kesyirikan merajalela meskipun khilafah itu, kalaupun ini berhasil. Ya, akan tapi mustahil, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Karena apa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Tidak akan Allah Ta'ala memberikan khilafah atau tegaknya daulah apabila masih banyak yang berbuat kesyirikan, masih banyak yang berbuat kebid'ahan. Karena pertolongan itu tertutup, tidak nyampe. Ya, Allah Ta'ala akan menolong hambanya apabila agama ini ditegakkan. Naam. Kalaupun misalnya mereka mendirikan khilafah, tetap saja kesyirikan masih merajalela, kebid'ahan masih merajalela, kesesatan masih terus-menerus terjadi, dan perpecahan terus-menerus berkembang. Tidak ada. Tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang tidak ada yang melarangnya. Ya, karena semuanya sama-sama setuju khilafah. Akan tapi satu dengan yang lainnya dilarang untuk saling membantah, saling menghujat kelompok yang lainnya. Walhasil, dakwah mereka tidak sebagaimana dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, kita kembali kepada pembahasan asyirk, syirkul akbar. Kata asyirk rahimahullah, wa syirkul akbar arba'atu anwa'in. Dan syirik yang akbar itu ada empat macam. Ada empat macam. Yang pertama, syirkud da'wah. Syirik dalam hal doa. Da'wah, yakni ad-doa. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yushikun. Apabila mereka orang-orang musyrikin, yaitu musyrikinnya jahiliyah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka mengarungi lautan dan mereka takut akan tenggelam, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala mengikhlaskan agama ini untuk Allah, yakni murni ibadahnya, menyerunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Mereka lupa akan berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena mereka yakin bahwa mereka semuanya tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mengkabulkan doa. Akan tapi keyakinan mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan. Falamma najahum ilal barri idahum yushirkun. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan mereka sehingga sampai ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, ad-da'wah atau ad-du'a maknanya adalah talab, permintaan, permintaan terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk mendapatkan suatu manfaat dan untuk dihindarkan dari suatu madarat. Ini doa. Dan kesyirikan yang paling banyak terjadi pada umat ini yaitu pada syirik ini, syirik doa ini. Apakah itu istighosah? Ini kan doa. Isti'anah, ini doa. Isti'adah, ini doa, minta perlindungan, minta syafaat, ya, ini juga doa. Oleh karena itu ini diawalkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, karena banyaknya terjadi kesyirikan itu dalam hal ini, dalam hal doa. Yang mana mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kepada para anbiya, kepada para malaikat, atau kepada orang-orang saleh, ataukah kepada pohon dan batu. Nah, yang diminta doa itu bermacam-macam. Karena apa? Karena yang namanya ro'yu itu berbeda-beda, pendapat itu berbeda-beda, hawa nafsu itu tidak sama. Ada yang mintanya kepada orang-orang saleh, para anbiya, pada para malaikat. Ada yang mintanya kepada pohon, ada yang kepada batu, ada yang mintanya kepada gajah, kepada sapi, kepada kera, kepada babi, kepada dan sebagainya. Karena apa? Namanya hawa nafsu itu tidak ada patokannya. Ya, sehingga hawa nafsu itu berbeda-beda dan yang diminta juga berbeda-beda juga. Nah, walhasil apa? Sorful ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh yang dikatakan dalam qasidah Al-Busyiri. Al-Busyiri mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isti'anah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Al-Busyiri itu namanya Muhammad bin Sa'id bin Hammad As-Sanhaji. Muhammad bin Sa'id bin Hammad As-Sanhaji lahir tahun 696, lahir tahun 608 dan meninggal tahun 696. Dikatakan, wallah alam akan kesahihannya, sebab dia mengucapkan qasidah ini ketika dia sakit parah, tidak sembuh-sembuh, sudah diobatkan kemudian tidak kunjung sembuh. Kemudian dia memperbanyak sholat sehingga dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil burdahnya, sorbannya, dan menutupkan kepada badannya. Kemudian dia bangun, setelah itu langsung sembuh. Tidak ada sakit sama sekali. Kemudian dia mengucapkan burdah ini, mengucapkan syairnya, yaitu ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk. Mali man aludhu bihi siwaka, tidak ada bagiku untuk berlindung pada seorang pun kecuali kepadamu. Inda hudutsil hadithil amini, ketika terjadi musibah yang merata. Illam takun akhidan biyadi, apabila engkau tidak menyelamatkan diriku. Wa illa falyakul, kalaulah engkau tidak menyelamatkan diriku, niscaya aku akan mengatakan ya zallatal qadami, wahai celakahnya diriku ini. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai akramal khalq adalah dunia dan langit ini. Padahal orang musyrikin pada zaman Rasulullah tidak mengatakan demikian. Orang musyrikin pada zaman Rasulullah yang keyakinan mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini Al-Busiri dan ini yang dianut oleh orang-orang sufiyah, ya, dan mereka menendangkan burdah ini, meyakini bahwa dunia dan langit ini adalah bentuk kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min ulumika ilmul qalami, ilmul lawhi wal qalami, dan di antara ilmu-ilmumu wahai semulia-mulia makhluk adalah ilmu yang ada di lawhul mahfud. Apa itu lawhul mahfud? Tempat takdir, dicatatnya takdir, lawhul mahfud. Wal qalami, dan ilmu yang ada pada kalam, pena. Pena mencatat takdir. Allahul musta'an. Ya, mereka meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan yang akbar, yang ini masuk syirk ad-du'a, syirk dalam hal doa atau syirkut da'wah. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita menolak undangan acara tahlilan atau selamatan dan semacamnya? Ya, menolak, ya, ma'ruf. Menolak yang tidak datang. Kalau ditolak, tidak, saya tidak hadir. Tersinggung, jangan. Oh ya, terima kasih. Ya, maksudnya diterima saja undangannya. Kemudian tidak usah hadir, sudah selesai. Ya. Itu pun tergantung kondisinya, tergantung keadaan siapa yang dia ajak bicara. Kalau misalnya yang diajak bicara itu adalah orang yang sudah pernah dijelaskan, kemudian dia menentang, ya, dengan terang-terangan, ya sudah, diingkari saja, enggak, saya enggak hadir. Apabila yang ngundang itu orang yang enggak tahu, orang awam, orang enggak paham kalau tahlilan itu bid'ah, enggak tahu, ya ditolak dengan cara yang lembut, yang halus. Diterima undangan tersebut tapi tidak usah hadir, atau menyampaikan udzur, maaf saya tidak bisa hadir, kan sudah selesai. Maaf saya ada keperluan, sudah. Ya, yang jelas di sini bagaimana kita menolaknya? Kita melihat siapa yang kita ajak bicara. Ada yang berhak untuk diberikan kata-kata yang keras, ada yang berhak untuk diberikan kata-kata lembut. Nah, itulah hikmah. Ya, itulah hikmah. Kan tapi secara asal adalah mengucapkan dengan perkataan yang lemah lembut, bukan mudahanah. Enggak boleh mudahanah dalam agama. Apa itu mudahanah? Mudahanah itu mengalah. Mengalah dalam perkara yang haram itu mudahanah. Enggak boleh mudahanah dalam agama. Ya, karena nanti bagaimana? Nanti khawatir saya akan ditinggalkan orang tersebut, khawatir saya tidak diberi bantuan, khawatir nanti saya akan dipecat dan sebagainya dari tempat kerja, akhirnya ikut dalam acara tahlilan tersebut. Padahal tahu bahwa itu adalah bid'ah. Ini namanya apa? Mudahanah. Mengalah dalam perkara yang haram. Tidak ada. Akan tetapi bagaimana? Yaitu kita tidak melakukan mudahanah, akan tetapi menolaknya dengan cara hikmah. Hikmah itu bagaimana? Sesuai dengan porsinya. Kemudian apabila tidak hadir, biasanya kita diberi makanan, ditambah kue-kue, haramkah yang mereka berikan? Nah ini yang khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan bahwa acara bid'ah, acara syirik itu makanannya haram. Ada yang berpendapat makanannya halal, yang haram itu acaranya. Ya, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Fathu Mekah, beliau mengambil sesaji-sesajinya orang-orang kufar Quraisy, mengambil sesaji-sesaji tersebut, persembahan-persembahan berupa uang dan barang-barang, kemudian Rasulullah mengambilnya dan digunakan untuk melunasi hutangnya para sahabat. Nah, ini pendalilan mereka yang mengatakan halal, kecuali apabila sesembelihan itu untuk mayit. Ya, untuk mayit. Kalau sembelihannya untuk mayit, ya tidak dimakan, haram. Kalau misalnya tidak tahu, dalam rangka hati-hati, ya sudah, tidak usah dimakan sembelihannya. Kalau tidak tahu. Kalau tahu, ya tidak apa-apa dimakan. Misalnya dari keluarga sendiri atau tetangga dekat, ya tahu bahwa sembelihan itu bukan untuk mayit. Nah, nah, bagaimana sembelih untuk mayit itu? Ya ini menyembelih untuk mayit, yaitu untuk persembahan. Ini loh mayit, tak sembelihkan untuk kamu. Nah, ini untuk mayit berarti. Walaupun baca bismillah, tetap menyembelih untuk mayit haram dagingnya. Nah, kalau misalnya menyembelih untuk para tamu yang tahlilan, ya, untuk doa bersama, mereka di jamu dengan makanan yang enak-enak, dengan daging dan kue dan sebagainya, untuk memuliakan mereka. Berarti ini untuk mayit atau bukan? Bukan. Bukan untuk mayit. Ya, biasanya mereka meyakini bahwa menyembelih ini untuk tunggangannya mayit yang ada di kuburan. Berarti ini untuk siapa? Untuk mayit. Ini haram kalau sembelihan seperti ini. Kalau tahu, maka enggak boleh dimakan. Kalau enggak tahu, untuk menghindarkan diri dari syubhat, tidak dimakan. Dimakan yang bukan sesembelihan, kuenya atau nasinya atau telur, kalau telur jelas. Apalagi misalnya acara tahlilan, dagingnya itu belinya di pasar. Atau ada sesembelihannya, yaitu ayam, ayamnya beli di pasar. Nah, ini jelas sesembelihannya bukan untuk mayit, tapi untuk memuliakan tamu. Demikian boleh, halal. Nah, ini apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Waffaqallahu al-jami' lima hubbi wa ridha walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mas, gimana maksudnya? Iya. Nah, itu berarti menyembelihnya untuk Allah. Nah, kalau niatnya sedekah untuk mayit, ya kan? Barakallahu fikum. Boleh enggak sedekah untuk mayit? Nah, sedekah itu di antara perkara yang bermanfaat bagi mayit dari orang yang hidup. Akan tapi para ulama mensyaratkan dari anaknya, anak kandungnya. Ya, karena dalam hadis al-waladu min kasbi, anak itu bagian dari usahanya orang tua. Ya, ini anak apabila bersedekah untuk orang tuanya nyampe. Infak untuk orang tuanya yang sudah meninggal nyampe. Bangun masjid, niatnya wakaf untuk orang tuanya meninggal nyampe. Nah, barakallahu fikum, niatnya sedekah untuk mayit. Berarti sedekah itu siapa yang dituju? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Bukan mayit, ya beda. antara menyembelih untuk mayit tapi untuk Allah dalam rangka mayit. Untuk Allah dalam rangka mayit, ini beda. Kalau untuk Allah dalam rangka mayit berarti halal. Kalau untuk mayit murni walaupun baca bismillah haram. Contohnya tadi katanya untuk tunggangannya di alam barzakh. Nah, ini berarti untuk mayit. Nah, haram dagingnya. Insyaallah minggu depan enggak ada dars, ada daurah. Baik. Kalau biasanya ada beberapa orang itu korban di atas nama mayit. Korban atas nama mayit. Nah, lah pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i hafizahullah rahimahullah bahwa demikian bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah ketika semasa beliau hidup ada anaknya yang sudah meninggal yaitu Ibrahim dan anaknya Ruqayyah. Rasulullah tidak pernah korban mengatasnamakan putranya atau putrinya yang meninggal. Demikian juga para sahabat, para a'immah, tidak pernah dinukilkan kepada kita bahwa mereka melakukan kurban atas nama mayit. Walaupun dari anaknya sendiri. Ya, kalau sedekah nyampe, tapi untuk kurban ini kan beda antara sedekah sama kurban. Kurban ini amalan sendiri, sedekah amalan sendiri, beda. Maka tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allahumma subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.